Konsultasi Syariah. Keutamaan meninggal di Madinah. Pertanyaan: adakah keutamaan dimakamkan di Baqi Madinah? Jawaban: Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Baqi merupakan pemakaman pusat di Madinah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga zaman ini. Mengenai keutamaannya, kami tidak mengetahui adanya dalil khusus yang menunjukkan keutamaan makam Baqi. Hanya saja, ada dalil mengenai keutamaan meninggal di kota Madinah. Dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang bisa memilih mati di Madinah, silahkan dia lakukan, karena saya akan memberi syafaat bagi mereka yang mati di Madinah. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan disahihkan Syu'aib al-Arnaut. Kita memahami, siapapun manusia tidak pernah tahu di mana dia meninggal. Tempat meninggal itu pilihan Allah, bukan pilihan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, tidak ada satu jiwa yang mengetahui di bagian bumi mana dia akan meninggal. Quran Surat Luqman ayat 34. Lalu apa makna hadis di atas? Al-Mubarak Furi menjelaskan, siapa yang bisa memilih mati di Madinah, maksudnya adalah tinggal di sana, sampai meninggal dunia di Madinah. Sehingga hadis ini berisi motivasi untuk menetap di Madinah. Kemudian Al-Mubarak Furi menukil keterangan At-Tibbi, perintah meninggal di Madinah, padahal pilihan tempat meninggal di luar pilihan manusia, tapi kembali kepada Allah. Sehingga perintah ini adalah perintah untuk tinggal di Madinah, tidak keluar darinya. Dan ini akan menjadi sebab bisa meninggal di Madinah. Tuhfatul Ahwadi. Namun, bukan berarti semua manusia yang mati di Madinah akan mendapatkan keistimewaan. Di kota Madinah pula, gembong munafik Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dan dimakamkan di Madinah. Karena bagian bumi yang mulia tidak akan membuat seseorang menjadi suci. Namun orang baik yang meninggal di tempat yang baik akan menjadi semakin baik. Salman Al-Farisi mengatakan, sesungguhnya bumi tidak akan menjadikan seseorang menjadi suci. Namun yang menyebabkan sucinya seseorang adalah amalnya. Hadis riwayat Malik dalam Muwatta. Demikian, Allahu A'lam.